Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu dah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman mazidah amma ba'd. Alhamdulillah, ma'asyar muslim rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas kemudahan, demikian pula kenikmatan yang kita rasakan, sehingga pada kesempatan ini kembali kita diberikan kelapangan, sekaligus ini merupakan satu kenikmatan pula untuk kita kembali melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Tauhid, pembahasan yang menjelaskan tentang permasalahan tauhid, demikian pula rinciannya, sekaligus lawannya, beserta dengan rinciannya, yaitu beberapa bentuk dari praktek-praktek kesyirikan, yang ternyata ini banyak menyebar di tengah kaum muslimin. Dan kita akan memasuki bab yang baru, itu bab yang ke-26. Ya, setelah sebelumnya kita telah menyelesaikan beberapa bab yang menerangkan tentang sihir, demikian pula jenis sihir, ya, hukum, demikian pula ya, hukuman bagi pelakunya. Kemudian pada bab yang ke-26 ini, kata beliau rahimahullah, babun maja'a fil kuhani wa nahwihim. Bab penjelasan tentang perdukunan dan yang semisalnya. Al-kuhan jamak dari kahin. Dari kahana, di mana dahulu di kalangan Arab, ya, mereka biasa ya menjadikan rujukannya adalah seorang dukun atau tukang ramal, ya, di mana para dukun ini ya senantiasa berhubungan dengan kawanan jin, ya, para syaitan. Di mana syaitan ini ya, menyampaikan berita-berita yang mereka curi dari langit. Dan sudah kita sebutkan bab khusus tentang masalah ini, ya, di mana Rasulullah alaihi salatu wassalam mengabarkan bahwa ya, di langit ada sekawanan jin yang mereka bahu-membahu ya, saling menopang, ya, bertingkat-tingkat kedudukan mereka sampai ke langit sana, dan tujuannya adalah mencuri ya, berita-berita yang datang dari langit. Apa yang Allah putuskan, apa yang Allah tetapkan untuk hambanya, ya, dan di langit pula ya, ada malaikat, ya, para malaikat yang ya, siap sedia ya, memburu dan mengintai setiap jin yang berusaha untuk mencuri berita dari langit. Sehingga sebagian mereka ada yang terbakar, ya, dipanah dengan panah api, ya, dari bintang-bintang yang ada, syihab, ya, dan ada pula yang ternyata beritanya tersebut, ya, mereka curi sampai pada sebagian kawanan jin. Kemudian berita yang berhasil mereka curi ini disampaikan kepada yang di bawahnya. Demikian pula disampaikan kepada jin yang di bawahnya sampai kepada seorang dukun yang ada di bumi. Yang kemudian dukun inilah yang menambah-nambahi, memoles dengan sekian kedustaan, berita-berita bohong. Nah, sehingga terkadang apa yang mereka beritakan ketika ada seseorang yang bertanya kepada dukun tersebut, mencocoki dengan faktanya, terjadi apa yang diramal, apa yang diperkirakan, sehingga ketika terjadi apa yang difatwakan oleh si dukun tersebut, maka manusia pun meyakini bahwa si fulan, al-kahin, si dukun itu mengetahui perkara gaib, sehingga disebarluaskan, menjadi viral, bahwa si fulan, tukang ramal, si dukun ini mengetahui perkara gaib, sehingga manakala ada yang punya problem, punya masalah, barang hilang atau apa saja dari permasalahan hidup, datangnya kepada dukun tersebut, jadi tenar dan dikenal, sehingga menjadi rujukan, sehingga dia berfatwa bahwa nanti akan terjadi demikian dan demikian, memberitakan tentang perkara yang akan datang, sehingga inilah hakikat dari praktek perdukunan. Sehingga pada bab ini beliau akan menjelaskan kepada kita tentang beberapa dalil yang menunjukkan haramnya praktek perdukunan, bahkan kufurnya. Yaitu interaksi antara seorang dukun dengan kawanan jin dari kalangan syayatin. Adapun menyampaikan berita-berita yang akan datang, dengan perkiraan, dan itu didapatkan dengan metode hisab, perhitungan peredaran bintang-bintang, misalkan akan terjadi gerhana, atau akan terjadi bintang jatuh, meteor, namanya disebutkan terkadang, tanggal sekian, hari bulan, jam sekian, bahkan disebutkan dirinci, dan itu diketahui dengan ilmu hisab, perhitungan bintang-bintang yang diketahui atau yang difahami oleh ahli astronomi, ahli perbintangan. Maka ketika terjadi apa yang diperkirakan tersebut, maka ini bukan termasuk praktek perdukunan. Kenapa? Karena berita itu sebatas perkiraan, dan itu pun dengan ilmu hisab. Bukan dengan informasi dari jin ataupun syaitan. Nah, demikian pula sesuatu yang akan terjadi diberitakan, namun itu berdasarkan pengalaman dan kebiasaan, seperti perkiraan akan terjadinya musim kemarau atau musim penghujan pada bulan-bulan tertentu, akan terjadi musim semi, musim gugur, atau yang semisalnya, dengan kebiasaan, dengan pergerakan dari cuaca yang ada, perubahan iklim misalkan, dan juga adanya perubahan suhu udara ataupun angin atau yang lainnya, yang itu diketahui dengan perkara hissi, dengan tajrubah, pengalaman dan kebiasaan, makanya seperti ini juga bukan termasuk praktek perdukunan yang haramkan. Kenapa? Karena hal tersebut diketahui dengan kebiasaan, dengan sesuatu yang biasanya terjadi, meskipun terkadang melenceng dan ya, tidak sesuai dengan kebiasaan tersebut. Ya, namun sebatas perkiraan. Perkiraan cuaca, ya, ataupun iklim, atau yang semisalnya. Hasil ini tentunya ikhwati fillah, a'udzubikumullah, hendaknya dibedakan. Ya. Jadi tidak semua penyampaian ya, tentang sesuatu yang akan terjadi ya, di masa yang akan datang, itu termasuk praktek perdukunan yang diharamkan. Ya. Sehingga apabila penyampaian ya, tentang perkara yang akan terjadi pada hari yang akan datang, dan mustakbal itu diketahui dengan ilmu hisab, ya, ilmu astronomi, atau ya, dengan kebiasaan, ya, atau sesuatu yang ya, bisa diketahui dengan perkara hissi, ya, maka seperti ini bukan perdukunan. Yang termasuk perdukunan, ya, al-kahanah, yaitu sesuatu yang diramal, yang diduga, ya, atau yang disampaikan akan terjadi ya, di masa akan datang, dan itu didapatkan dari informasi kawanan jin. Dan itu yang diharamkan. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah, rawah muslimun fi sahihihi an ba'di azwajin nabi. Ya, anin nabi alaihi salatu wassalam qaal. Diriwayatkan Imam Muslim rahimahullah dalam sahihnya ya, dari sebagian istri-istri nabi. Dari Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, beliau berkata, ada bersabda, man ata'arrafan fasalahu an syai'in fasaddaqahu bima yaqul lam tuqbal lahu salatun arba'ina yawma. Barang siapa yang mendatangi arrafan, arrafan yaitu seorang tukang ramal, ya, ada menyebutkan arraf yaitu kahin itu sendiri, dukun, yaitu seorang yang memberitakan atau menyampaikan sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang, ya. Nah, ini arraf ya, dan biasanya untuk membedakan, meskipun pada prakteknya ya sama kurang lebih, ya, antara kahin dengan arraf. Ya, kahin biasa diterjemahkan dengan dukun. Ya. Adapun arraf itu tukang ramal. Intinya adalah seorang yang menyampaikan berita, informasi, atau kejadian, atau peristiwa di masa yang akan datang. Kata Nabi, man ata arrafan, barang siapa yang mendatangi seorang tukang ramal. Atau seorang dukun. Ya. Dan mendatangi di sini ya tentunya baik dengan mendatangi rumahnya, tempat prakteknya, ya, atau mendatangi ya, lewat udara via telepon, ya, atau SMS, ya, atau dengan medsos, ya, sekarang ya serba mudah, nggak mesti harus ketemuan, ya, namun intinya adalah ya, mendapatkan fatwa dari si dukun tersebut. Man ata arrafan. Barang siapa yang mendatangi seorang tukang ramal. Fasalahu an syai. Kemudian dia bertanya kepadanya. Ya. Kemudian dia bertanya kepadanya tentang sesuatu. Ya, tentang sesuatu. Sesuatu yang dihadapi dari problem ya, kehidupan. Ya, entah itu tentang ya, kehidupan rumah tangganya, atau tentang kondisi istrinya, atau tentang usahanya, ya, tentang anaknya, tentang penyakitnya, ya, tentang jabatannya, tentang masa depannya, ya, tentang jodohnya, ya, tentang rezekinya, ya, dan macam-macam. Yang jelas, dia bertanya kepada si dukun itu, ya, tentang sesuatu. Fasaddaqahu bima yaqul. Kemudian dia membenarkan ya, apa yang disampaikan oleh dukun tersebut. Lam tuqbal lahu salatun arba'ina yawma, maka tidak akan diterima ya, darinya salat selama 40 hari. maka tidak akan diterima darinya sholat selama 40 hari. 40 hari siang dan malamnya. Ya, tidak akan diterima. Ancaman yang sangat mengerikan tentunya. Bagi siapa? Orang yang mendatangi seorang dukun atau tukang ramal. Kemudian dia bertanya tentang sesuatu. Ya, kemudian bukan hanya bertanya, tapi sekaligus membenarkan, percaya, setuju. Ya, bahkan meyakini kebenarannya. Ya, maka ancamannya sangat berat. Ya, sholatnya tidak akan diterima selama 40 hari, 40 malam. Ya. Nah, maka di sini ya, yang zahir dari hadis tersebut menjelaskan bagi kita bahwa sekedar bertanya menyebabkan ya, seseorang tidak akan diterima sholatnya ya, selama 40 hari, 40 malam. Bisa dibayangkan dalam sehari, semalam ya, ada 5 sholat. Ya, duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ya, kali 40. Ya, sudah berapa itu? 200. Ya, 200 sholat. Ya, gak diterima. Gara-gara ya, dia bertanya kepada seorang dukun. Konsultasi. Ya, tanya. Kemudian dia yakini. Luar biasa. Namun di sini para ulama menyebutkan bahwa terkait dengan seseorang yang bertanya kepada seorang dukun, ini ada beberapa keadaan. Ya. Seseorang yang bertanya kepada seorang dukun, ada beberapa keadaan. Dan tentunya berbeda hukumnya. Ya. Perhatikan. Yang pertama, seseorang yang bertanya, sekedar bertanya. Ya. Seseorang ya, yang bertanya kepada seorang dukun, sekedar bertanya. Ya, maka yang seperti ini hukumnya haram. Ya, hukumnya haram. Ya, kenapa? Karena Rasulullah mengatakan, "Man ata'arrafan." Barang siapa yang mendatangi seorang dukun. Ya. Kemudian ancamannya, tidak akan diterima darinya sholat selama 40 hari. Ya, 40 hari. Nah, sehingga ketika ada ancaman dari Nabi tentang sebuah perbuatan, maka menunjukkan ya, haramnya, bahkan dosa besarnya. Sehingga sekedar bertanya kepada seorang dukun, sekedar konsultasi, ya, sekedar chatting, sekedar WA, sekedar SMS, sekedar telepon, tanya, ini hukumnya haram. Ya, bahasa kita ini iseng lah. Nah, sekedar tanya. Kondisi yang kedua, ayas'alahu wa yusaddiquhu. Ya, wa ya'tabir qawlahu. Seseorang yang bertanya, ya, kemudian membenarkannya. Ya, dan menganggap ucapannya. Bertanya, lalu membenarkannya. Ya, sekaligus menganggap ucapannya. Ini diyakini itulah. Ya, diyakini tentang kebenaran dari fatwa si dukun tersebut. Maka yang seperti ini kufur. Bukan hanya haram, tapi kekufuran. Kenapa? Karena dia telah membenarkan ya, dan meyakini bahwa si fulan, ya, si dukun itu mengetahui perkara gaib. Ya, sehingga apabila seseorang meyakini bahwa ada di antara manusia yang mengetahui tentang perkara gaib, berarti dia telah mendustakan dan mengingkari Al-Quranul Karim. Dan mengingkari Al-Quran ini termasuk kekufuran. Ya, perhatikan ya, sisi pendalilannya. Bahwa seseorang yang bertanya kepada seorang dukun, kemudian dia membenarkannya. Ya, makanya termasuk kekufuran. Kenapa? Karena dia telah meyakini atau membenarkan adanya seseorang yang mengetahui tentang perkara gaib. Sementara Al-Quran menjelaskan bahwa tidak ada seorang pun yang mengetahui tentang perkara gaib. Berarti dia telah mendustakan Al-Quran. Telah mengingkari Al-Quran. Telah menentang Al-Quran. Allah menyatakan dalam surah An-Naml ke-65. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ard al-ghaib illallah. Katakan wahai Nabi. Ya, bahwa tidak ada seorang pun yang ada di langit dan mungkin pula di bumi mengetahui tentang perkara gaib kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Lalu bagaimana dengan para nabi, para rasul? Ya, seperti Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam yang terkadang menyampaikan tentang kejadian atau peristiwa yang akan terjadi. Ya, Nabi bercerita tentang akan munculnya Dajjal, ya. Akan terjadinya hari kiamat, akan terjadinya nikmat kubur, siksa kubur, akan dibangkitkannya manusia dari kuburnya, akan terjadi demikian dan demikian. Nabi cerita, ya, apakah berarti Rasulullah mengetahui tentang perkara gaib? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena sungguhnya itu semuanya Nabi dapatkan karena informasi dan berita wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, bukan semata-mata beliau sendiri yang tahu. Ya, tapi justru itu informasi dan wahyu dari Allah Rabbul Alamin. Ya, oleh karena itu ketika Rasulullah alaihi salatu wassalam ditanya tentang ya sesuatu yang itu kita yakini tentang keberadaannya. Ya, namun tidak ada seorang pun yang mampu melihatnya. Apa itu? Ruh. Ya, ruh manusia. Setiap yang bernyawa pasti punya ruh. Tapi siapa di antara manusia yang tahu dan bisa melihat atau pernah melihat ruh? Tidak ada. Sepanjang hidupnya. Ya. Makanya ketika sebagian orang-orang Yahudi datang kepada Nabi bertanya atau mengetes tentang ruh, maka Nabi diam. Ya, Nabi diam sampai akhirnya turun firman Allah dalam surah Al-Isra, "Wa yas'alunaka 'anil ruh, ya qulir ruhu min amri rabbi, wa ma utitu min al-'ilmi illa qalila." Ya, bahwa mereka sebagian orang Yahudi, orang kafir, datang kepada Anda wahai Rasul, bertanya tentang ruh. Apa itu ruh? Sementara orang Yahudi itu enggak tahu dan ngerti. Ya, siapapun orangnya, meskipun Nabi sekalipun, gak ngerti dan gak tahu yang namanya ruh. Sehingga mereka bertanya hanya sekedar mengetes. Ya, namun ketika disampaikan bahwa ternyata Nabi gak tahu, ya tetap mereka memang ya bukan mencari kebenaran. Tapi sekedar untuk ya mencari kebenaran. Mengetes saja. Ya, sehingga katakan wahai Nabi kepada mereka tentang ruh, bahwa ini termasuk rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalian wahai manusia tidaklah diberi ilmu oleh Allah kecuali sedikit. Ya, kecuali sedikit. Ya, ini kondisi yang kedua. Kondisi yang ketiga, ayas'alahu ya liyakhtabirahu. Bertanya kepada seorang dukun ya untuk mengujinya, mengetesnya. Ya. Apakah dia jujur ataukah dusta? Ya. Apakah dia jujur ataukah dusta? Jadi tujuannya bertanya bukan untuk sekedar iseng tanya atau ingin membenarkan, tapi sekedar untuk menguji apakah dia jujur ataukah dusta. Ya, makanya seperti ini tidak mengapa. Tentunya dengan syarat bagi orang yang kuat imannya, kokoh ilmunya. Ya. Nah, bukan sembarang orang. Ya. Ya, kemudian spekulasi. Kenapa? Karena bisa jadi dia akan tertipu, ya, terpedaya dengan si dukun tadi, malah ikut-ikutan jadinya membenarkan. Sehingga bolehnya di sini tentunya bagi orang-orang yang punya kemampuan. Makanya di antara dalilnya adalah perbuatan Rasulullah, perbuatan Nabi. Ya, ketika beliau bertanya kepada Ibnu Suyad. Ibnu Suyad ini seorang anak. Ya, masih muda. Gimana Ibnu Suyad ini? Ya, terkadang mendapatkan informasi dari seorang ataupun kawanan jin. Ya, maka Nabi bertanya kepada Ibnu Suyad, nada khabba'tu lak. Ya, apakah kamu? Ya, apa yang aku sembunyikan darimu? Ya. Qala, kata Ibnu Suyad, duh. Jadi Nabi menyembunyikan dari Ibnu Suyad surat Ad-Dukhan. Hanya saja Ibnu Suyad hanya mengatakan duh. Jadi potongan katanya itu. Ya, maka ikhsa falan ta'du wa qadrak, kata Nabi. Hina kamu. Ya, dan kamu tidak akan mampu melewati sebatas apa yang kamu ucapkan itu. Ya, jadi apa yang didapatkan dari kawanan jin hanyalah duh saja. Terusannya enggak dapat itulah. Ya, menunjukkan bahwa orang ini betul-betul mendapatkan informasi dari kawanan jin. Ya. Nah, jadi ini tujuannya mengetes. Kemudian kondisi yang keempat, ya agak ngebut dikit. Ayas'alahu liyudhhira adzahu wa kadzibahu. Ya, bertanya kepada seorang dukun untuk menampakkan kelemahannya. Ya, dan kedustaannya. Ya, jadi bertanya kepada seorang dukun ya, untuk menampakkan kelemahan dan kedustaannya. Tapi yang seperti ini ya, bukan hanya dibolehkan, namun perkara yang dituntut. Bahkan dalam satu kondisi bisa wajib. Tentunya lagi-lagi diperuntukkan bagi yang imannya kuat, akidahnya juga kuat, ya, dan juga ilmunya mumpuni. Ya, sehingga ketika dia berhadapan dengan seorang dukun, bisa membongkar ya, kelicikannya, kedustaannya, dan kelemahannya. Nah, ya, yang seperti ini bukan hanya boleh, tapi juga ya, perkara yang dianjurkan. Tujuannya apa? Bukan adu ilmu kanuragan ya, atau ilmu antiknya, enggak. Tapi tujuannya adalah untuk menampakkan kelemahannya dan kedustaannya. Ya. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Jadi ini beberapa keadaan yang tentunya ya, sebagai faedah untuk membedakan antara kondisi beberapa orang yang bertanya kepada seorang dukun. Ya, terkadang haram hukumnya, terkadang kufur, ya, kafir, dan terkadang boleh, dan terkadang disyariatkan. Ya, ada empat keadaan yang mudah-mudahan bisa dipahami. Baik. Kemudian disebutkan ya, di dalam hadis berikutnya. Sudah isya belum? Belum Ustaz, belum. Belum. Ya. Di sini sudah persiapan. Sedikit lagi. Iya. Naam Ustaz. Iya, satu lagi. Qala rahimallahu wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anin Nabi alaihi salatu wassalam qala dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi alaihi salatu wassalam beliau berkata atau bersabda, man ata kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin alaihi salatu wassalam. Rawahu Abu Dawud. Ya, kata Nabi, barang siapa yang mendatangi seorang dukun ya, kemudian dia membenarkan apa yang disampaikan, faqad kafara bima unzila ala Muhammad, maka sungguh dia telah kufur ya, dengan apa yang telah diturunkan ya, kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Jadi ini menguatkan rincian yang kita sebutkan. Ya, berarti keadaan yang keberapa itu? Keadaan yang ke? Nah, kelima. yang kedua ya kan? Yang bertanya kepada seorang dukun lalu membenarkan. Kita katakan apa tadi? Kufur. Ya. Apa dalilnya ini? Hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu yang kata Nabi, barang siapa yang mendatangi seorang dukun kemudian membenarkan apa yang diberitakan, apa yang difatwakan, yang disampaikan, kata Nabi, faqad kafar, maka sungguh dia telah kufur ya, bima unzila ala Muhammad, ya, dengan apa yang diturunkan kepada Muhammad alaihi salatu wassalam. Ya, hadis ini hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Abu Dawud, demikian pula Imam Ahmad dan yang lainnya. Nah, dan disebutkan oleh beliau dari yang lainnya, dan insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang binillahi ta'ala, karena sudah isya ya. Semoga bermanfaat sedikit apa yang kita bahas. Atas kelebihan dan kekurangan dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.